ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 382 382 ya betul ya. Wa an Abi Idris Al-Hawlani, dari Abu Idris Al-Hawlani, dia adalah seorang tabi'in. Maka Imam Nawawi menyebut dengan rahimahullah, bukan radhiyallahu anhu, karena yang berhak mendapatkan gelar doa radhiyallahu anhu hanyalah para sahabat. Orang dia berkata, dakhaltu masjida di Makkah. Aku masuk ke masjid Damaskus, Syam. Ya, Syam, Syria, Damaskus. Ini berdekatan. Sekarang disebut dengan Palestina. Ya, para ulama lebih suka menyebut dengan nama-nama yang telah disebut oleh Nabi, Syam, bukan Syria. Ya, Dhul Hulaifah, bukan Dir'an. Ya, karena itu nama-nama yang keluar dari lisan Nabi SAW. Syam, ya, bukan Palestina. Dakhaltu masjidah di Makkah. Aku masuk ke masjid Damaskus. Fa'idha fatan, tiba-tiba aku melihat seorang pemuda, barraqus sanaya, yang giginya berseri. Yang dimaksud selalu tersenyum, lebih banyak senyumnya. Wa'idhan nasu ma'ahu, dan dikerumuni orang, anak muda ini dikerumuni orang. Apakah yang dimaksud fata di sini, betul-betul muda, atau sebagaimana sebutan bagian ulama terhadap ulama yang lain? Ya, seperti Imam Ahmad pernah mengatakan, mari kita datang ke masjidnya anak muda ini. Yang dimaksud Imam Syafi'i, yang tentu lebih tua dari Imam Ahmad, ya, disebut dengan fata, anak muda. Wa idzan nasu ma'ahu, orang-orang merumuni anak muda ini. Wa idza ikhtalafu fi syai'in, jika mereka berselisih dalam satu masalah, asnaduhu ilaih, mereka menyerahkan kepada anak muda ini. Jadi kalau mereka berselisih, beda pendapat, dipulangkan ke anak muda ini. Anak muda ini yang akan memutuskan mana yang benar. Waqadaru an ra'yihi, dan mereka berpegang dengan ra'yunya anak muda ini, ucapannya, pendapatnya anak muda ini. Ya, tentu bukan berarti taklid, orang-orang bertaklid kepada anak muda ini, tidak. Ya, kalau toh taklid adalah taklidnya orang yang tidak sanggup untuk berijtihad, karena sebagaimana yang sudah sering kita bahas, bahwa tidak ada manusia yang terhindar dari taklid sama sekali, tidak ada. Walaupun dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun dia Syekh Al-Albani, walaupun dia Syekh bin Baz, tentu dalam beberapa masalah akan taklid kepada seorang ulama. Ya, ketika Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau tidak berkomentar tentang hadis itu, maka beliau taklid. Ya, maka taklid yang tercela adalah taklid buta, mengikuti seseorang tanpa pertimbangan ilmiah, dan yang diikuti itu bukan ulama. Ya, sebagaimana di negeri kita ini, apa kata gurunya, apa kata kiai, ini taklidul a'ma, taklid buta yang tercela. Ya, fasa'altu anhu, lalu aku bertanya tentang anak muda itu. Kata Abu Idris Al-Khawlani, aku bertanya tentang anak muda itu, siapa dia? Anak muda ini siapa? Fakila, lalu ada yang mengatakan, hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anak muda ini adalah Mu'adz bin Jabal. Ternyata anak muda yang dikerumuni orang, yang dijadikan tempat bertanya, yang selalu tersenyum adalah Sahabiyun Jalil, yang oleh Nabi dikatakan umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Yang paling tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal. Berarti ahli apa? Al-haram, fikih. Ahli fikih. Yes. Yang paling hafal sabda Nabi, yang mengumpulkan dua karung hadis, siapa? Abu Hurairah. Berarti ahli hadis. Yes. Yang paling tahu, aku tahu di mana ayat ini turun, untuk siapa ayat ini turun, karena peristiwa apa ayat ini turun, aku tahu. Siapa? Ibnu Mas'ud, ahli tafsir. Ya, maka di kalangan sahabat berbeda-beda. Si fulan ahli tafsir, si fulan ahli hadis, si fulan ahli fikih. Ya. Adakah ahli tauhid? Tidak ada. Artinya seluruh sahabat tauhidnya sama. Tauhidnya sama. Tidak ada ahli tauhid. Ahli akidah tidak ada, akidahnya sama. Tidak ada yang berbeda. Tidak berlebih berkurang. Karena akidah adalah sesuatu yang mutlak benarnya. Harus mutlak benar. Tidak ada tawar-menawar. Adapun seorang sahabat tidak ahli dalam masalah hadis, tidak seperti Abdullah bin Amr bin As atau Abu Hurairah, maka dia tidak tersalah. Atau tidak ahli tafsir seperti Ibnu Mas'ud, tidak tersalah. Atau tidak ahli fikih seperti Mu'adz bin Jabal, tidak tersalah. Ya. Karena tauhid, akidah harus mutlak benarnya. Ya, tidak boleh mujmal, tidak boleh garis besar. Harus apa? Iya, tafsir rinci. Hadza Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Nabi Abu Bakar sudah wafat pasti. Walamma kana min al-ghad, keesokan harinya, besoknya, hajjartu, aku menyengaja untuk pagi-pagi datang ke masjid agar aku bisa menemui anak muda ini. Yes, sengaja pagi-pagi. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahdhiya. Ternyata anak muda ini telah mendahului aku. Ya, anak muda ini telah mendahului aku di masjid, sudah ada di masjid. Wawajadtuhu yusalli. Aku jumpai dia sedang salat. Salat sunat, tentunya salat sunat. Tidak mungkin salat subuh. Ya. Fantabartuhu, Lalu aku tunggu dia. Aku tunggu. Hatta qada salatahu. Sampai dia menyelesaikan salatnya. Ya, karena tidak boleh mengganggu konsentrasi kehusuan orang yang sedang salat. Maka jika kita punya keperluan, tunggu. Tunggu. Ya. Jangan mengganggu. Ya, walaupun dia adik kita, walaupun dia teman kita, ya, sedang sholat tunggu. Ya, jangan membuat suara-suara yang membuat dia mempercepat sholat. Ya, atau bahkan dengan ucapan-ucapan yang terus terang, cepetan wih, cepetan, jangan, ya, mengganggu. Ya, ada yang nunggu nih, nggak boleh. Ya, biarkan sabar kita. Dia sedang melakukan sesuatu yang sangat besar, yaitu sholat. Maka kita tunggu. Keperluan kita harus tahu. Tsumma jittuhu min kibali wajhihi. Lalu setelah dia selesai sholat, aku datangi dari arah depan. Ini sunnah, mendatangi dari arah depan. Jangan tiba-tiba di sampingnya, tiba-tiba di belakangnya, karena ada sesuatu. Ya, kalau mendatangi dari arah depan, insyaallah tidak ada fitnah. Ya, maka disunahkan mendatangi dari arah depan. Termasuk masuk ke rumah orang, maka dari arah depan, pintu yang telah disediakan. Ya, dengan mengetuknya, dengan memberi salam, dan segeralah pulang ketika tidak ada jawab. Ya, jangan masuk dari arah yang bukan pintu. Ya, biasanya yang masuk bukan dari pintu adalah maling. Ya, dari jendela, dari genteng, dari apa. Ya, kalau baik-baik dia dari arah pintu, itu pun izin. Assalamualaikum, ketuk pintu. Ya. Fasallamtu alaihi. Lalu aku memberi salam kepada dia, kepada Mu'ad bin Jabal. Salam dalam Islam tentu assalamualaikum. Ya, yes. Assalamualaikum atau assalamualaik. Lalu dia paham bahasa Arab. Ya, yes. Maka tidak disunahkan memakai salam yang lain. Ya, yes. Ahlan wa sahlan. Boleh ucapan ini setelah assalamualaikum. Ya, yes. Jangan ahlan wa sahlan ini menggantikan assalamualaikum. Karena Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas datang kepada orang-orang Khawarij ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Ibnu Abbas menyampaikan salah. Jadi menunjukkan bahwa Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib masih menganggap bahwa orang-orang Khawarij adalah kaum muslimin. Maka tetap memberikan salam. Kalau kafir tentu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, ahlan bika ya ibna ammi rasulillah. Dijawab oleh orang-orang Khawarij, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai putra paman Rasulullah. Marah Ibn Abbas. Aku berikan salam Islam kepada kalian, salam paling mulia, kehormatan termulia. Tapi kalian jawab dengan salam jahiliyah. Yang di luar aturan Islam berarti jahiliyah. Marah Ibn Abbas. Maka menggantikan assalamualaikum dengan ahlan wa sahlan tidak benar. Apalagi dengan selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Ya, ketika bersama muslim. Fasallamtu alaih. Aku sampaikan salam, aku ucapkan salam kepada dia. Kemudian dijawab tentunya, karena wajib menjawab. Hanya tidak disebutkan sih. Tsumma qultu. Lalu aku berkata, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, sungguh aku mencintai engkau karena Allah. Ini ucapan al-qaulan. Yes. Inni la uhibbuka lillah. sungguh aku cinta kepadamu karena Allah. Ya, ucapan Abu Idris Al-Khawlani kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, tentu karena ilmunya, karena ketawaduannya, karena dia sahabat Nabi. Karena siapa kalau bukan karena Allah? Tentu karena Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar, kita cinta kepada imam-imam ahlul hadis, tentu karena Allah. Ya. Kalau kita cinta kepada istri kita, kita cinta kepada anak kita, belum tentu. Kita cinta kepada klien kita, kepada orang yang mendatangkan keuntungan kepada kita, rekan bisnis kita, belum tentu. Umumnya karena dunia kepentingan. Ya. Faqal Alillah, betul karena Allah. Si Mu'adz bin Jabal bertanya, betul karena Allah? Aku jawab, iya karena Allah. Ditanya lagi, apakah betul karena Allah? Aku jawab, iya karena Allah. Dua kali pertanyaan ini diulang. Ya. Betul untuk cinta kepadaku karena Allah? Iya. Aku cinta kepadamu karena Allah. Yes. Fa'akadari bihaqqati ridai. Lalu dia menarik bajuku, mendekatkan diriku kepadanya. Ditarik baju bagian depan, hifwah, baju bagian depan yang dekat dengan pusat perut, ya, ditarik. Fajabadani ilaih, didekatkan kepada beliau. Ya, aku ditarik agar aku dekat dengan dia. Faqal, lalu dia mengatakan, aksyo, aksyo, bergembira, bergembira. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, bahwa Allah ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, ya, karena sanadnya sampai kepada Allah. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Dan ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Wajabat mahabbati lil mutahabbaina fi, wajib mendapatkan kecintaanku. Siapa? Orang yang saling mencintai karena aku. Orang yang saling mencintai karena aku, dia wajib mendapatkan cintaku. Ya. Wal mutajalisaina fi, dan orang yang saling duduk karena aku. Ya, saling mencintai, saling duduk berdekatan dalam satu masjid karena aku. Wal mutazawirina fi, dan yang saling menziarahi karena aku. Kita kunjungi saudara kita kunjungi si fulan karena Allah. Wal mutabadirina fi, dan yang saling menolong, saling membantu karena aku. Ya. Maka disebutkan di sini ada beberapa, mencintai, duduk, mengunjungi, menolong. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kecintaan Allah. Ya, tentu ini bukan pembatas. Apapun yang bisa kita lakukan dan itu kebaikan dan itu karena Allah, maka masuk di sini. Ya, saling menasihati misalnya. Tidak disebut di sini, ya. Saling menasihati, saling mengingatkan, ya, saling beramar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari hal-hal yang mendapatkan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Kata Imam An-Nawawi, hadithun sahihun rawahu Malik fil Muwatta bi isnadihi sahih. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta dengan sanadnya yang sahih. Yes. Kemudian Salim bin Aid Al-Hilali dalam tausiknya Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwatta, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, di dalam sahihnya. Ibnu Hibban punya kitab sahih sebagaimana Ibnu Huzaimah, tetapi tidak disepakati oleh para ulama, persahihannya tidak seperti sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Ahmad, kemudian Hakim. Ya. Salim membawakan marosi yang lebih banyak dari Imam An-Nawawi. Ya. Sama dengan Imam Nawawi, Salim mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya adalah sahih. Dan ini merupakan penegas bahwa Abu Idris Al-Khawlani bertemu dengan Mu'adh bin Jabal. Ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bertemu. Di riwayat ini jelas-jelas bertemu. Jelas-jelas bertemu. Ya, mendengarkan langsung. Sepuluh hadis. Yang pertama, yustahabbu ikhbarul muhibbi man yuhibbu bimahabbatihi. Disunahkan menceritakan kepada orang yang dia cintai. Jadi apabila kita mencintai seseorang karena Allah, maka disunahkan kita mengatakannya. Aku mencintai engkau karena Allah. Aku mencintai engkau, ya Syekh, ya Fulan, ya, karena Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Idris Al-Khawlani. Ya, ini disunahkan. Kemudian, man ata mashulan bil ibadah, fayastahsiru an la yusgilahu amma huwa fihi hatta yafrah. Barang siapa datang kepada orang yang sedang mashul, sibuk dengan ibadah, maka baik baginya untuk tidak menyibukkan dia dengan urusan lain. Ya, seperti tadi. Jadi kita harus sabar menunggu dia yang sedang sholat, yang sedang baca Al-Quran, yang sedang zikir. Ya, lebih baik jangan kita ganggu. Lalu kita ada perlu sabar. Ya. Kecuali sesuatu yang sifatnya daruri. Ada kebakaran misalnya, ada kecelakaan misalnya, ini boleh. Ya. Kalau tidak, hanya kepentingan kita saja yang bisa kita tunda, maka lebih baik kita sabar. Ya. Sabar menunggu sampai dia selesai sholat, selesai baca Al-Quran, selesai membaca kitab, dan seterusnya. Ya. Karena itu kadang-kadang lebih penting. Kita mengatakan ini penting urusan saya, tapi kita nggak tahu itu lebih penting. Karena seorang syekh ini sedang belajar ilmu, yang dengan ilmu ini bisa menyingkap berbagai macam subhat, bisa menyelamatkan orang-orang sah, bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Adapun kasut itu hanya kita saja yang bermanfaat, maka kita harus tahu. Ya, dan banyak ini. Banyak, terutama para tullab yang akhirnya menjadi ulama, maka sabar ketika menunggu syekhnya sedang melakukan sesuatu. Ya, jadi betul-betul adab seorang murid terhadap gurunya betul-betul dijaga. Ya, tunggu betul-betul ditunggu. Ya, sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari terhadap siapa? Ibnu Mas'ud. Padahal sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari ingin melaporkan bahwa di Masjid Kufah ini ada sekelompok orang yang zikir berjamaah sambil menunggu sholat subuh, ya, ingin tahu bagaimana pendapatnya, komentarnya Ibnu Mas'ud, ulama umat ini. Walaupun Abu Musa Al-Asy'ari mengingkari itu, tahu bahwa ini sesat, tetapi untuk meyakinkan, karena memang ada yang lebih alim, maka datanglah Abu Musa Al-Asy'ari kepada Ibnu Mas'ud Begitu datang ke rumahnya, menunggu. Menunggu sampai Ibnu Mas'ud keluar, karena ini menjelang subuh. Tidak mengetok pintu, tidak tergesa-gesa, tapi menunggu. Menunggu. Nah, ini bagian adab. Padahal sama-sama paham. Ya. Maka di antara adab kita terhadap para masyayikh adalah menunggu sampai ada kesempatan. Ya, ada kesempatan kita tanya. Tidak ada, ya sudah. Karena tentu dia lebih tahu mana waktu-waktu yang harus dia manfaatkan. Ya. Yang ketiga, man qasada insanan fi hajatin falyatihi min tilqa'i wajhihi hatta la yafza. Barang siapa yang ingin datang kepada seseorang untuk satu keperluan, maka hendaklah dia mendatangi dari hadapan, dari depan, dari arah wajah itu. Ya. Jangan dari arah belakang, samping kiri, samping kanan. Ya. Apakah ini wajib? Saya kira tidak. Ya, karena ada beberapa riwayat, misalnya Yahya bin Ya'mah dengan temannya dari Basrah, ketika ingin melaporkan seseorang yang mengatakan bahwa takdir tidak ada, itu Ma'bad al-Juhani, ya, datang ke Madinah Yahya bin Ya'mah dengan temannya, ya, nanti bisa lihat misalnya dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam Nurazak Al-Hambani. Lalu mereka berdua bertemu dengan Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar ini diapit, yes, diapit dari kiri dan kanan, yes, sambil berjalan. Adapun secara sunnah yang terbaik mendatangi seseorang dari arah depan. Agar apa? Hatta la yafza. Agar yang kita datangi ini tidak kaget. Ya. Yes. Karena membuat kaget orang ini tidak baik. Ya. Yes. Ada kalanya orang kaget biasa-biasa saja, ada kalanya orang kaget dan fatal baginya. Ya. Yes. Karena tidak semua orang sama. Yang keempat, la budda linnasi min 'alimin yasuduhum bikitabillahi wa sunnati rasulih ilayhi yurja'un wa an fatwahu yasdarun. Tidak boleh tidak, manusia itu yang dimaksud kaum muslimin itu diatur oleh seorang alim. Urusannya dikembalikan kepada seorang alim. Gitu. Jadi tidak seperti hari ini. Hari ini kaum muslimin urusannya diserahkan, agamanya ya, diserahkan kepada ar-ruwaibidah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, akan muncul ar-ruwaibidah. Siapa dia? Yaitu orang yang tidak tahu apa-apa tentang agama ini, lalu dia berbicara tentang agama ini. Fasu'ilu fa'abtau fadallu wa'adallu. Ditanya dan menjawab, berfatwa, lalu dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini keadaan yang sangat buruk. Keadaan akhir zaman, di mana hari ini sudah kita lihat contoh ini. Di mana kaum muslimin datang kepada orang yang dianggap kiai, dianggap ulama, dianggap tokoh agama, lalu menjawab dengan jawaban-jawaban yang sesat, yang bid'ah di bidang sunnah, yang sunnah di bidang bid'ah, yang hak di bidang batil, yang batil di bidang hak, yang syirik di bidang tauhid. Ini adalah keadaan yang buruk. Maka seandainya kaum muslimin memulangkan urusannya itu kepada seorang alim, seorang ulama, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Nikmat. Ya, sangat nikmat. Sebagaimana yang terjadi di Masjid Damaskus ini, dipulangkan kepada seorang alim, ahli fikih, umat ini, Mu'adz bin Jabal, tentu selamat. Tentu selamat. Ya, ini. Maka hari ini, ketika di sekeliling kita tidak ada ulama, ya, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membaca fatwa-fatwa ulama kita. Fatwa-fatwa Syekh Al-Albani, Ibn Baz, Utsaimin, murid-muridnya, Mas'ud bin Salman, Ali Hasan, Salim bin Aid Al-Hilali, agar kita tidak tersesat. Ya, ittiba kepada seorang ulama ini adalah mulia dan menyelamatkan. Ya. Munculnya banyak kesesatan itu diakibatkan karena apa? Karena sedikitnya ittiba, banyaknya ijtihad, memudahkan ijtihad. Maka lihat, muncul firqah-firqah dolal di negeri kita ini. Karena apa? Tidak memulangkan kepada ulama. Munculnya NII, LDII, Jamaatul Muslimin, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini karena apa? Mereka mudah sekali berijtihad. Lalu dengan ijtihad mereka ini, muncul firqah. Muncul firqah. Karena tidak memulangkan kepada ulama. Ya. Misal saya baca di majlis ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, saya baca, saya terjemahkan, saya terangkan, saya baca, saya terjemahkan, saya terangkan, tanpa merujuk kepada seorang ulama pun. Saya tidak bawa ucapan Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, maka akan terjadi satu firqah, ya, di majlis ini. Ya, walaupun yang saya baca Bukhari Muslim, sebagaimana, sebagaimana Islam jamaah. Yang dibaca oleh Islam jamaah apa? Mujarabat? Enggak. Yang dibaca oleh Islam jamaah Bukhari Muslim, Al-Quran Bukhari Muslim. Tapi tidak merujuk kepada satupun ulama. Bagi mereka enggak ada nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Al-Albani, enggak ada. Maka langsung ditafsirkan oleh Nur Hasan Ubaidillah, ya, dengan tafsiran-tafsiran dia. Maka jadilah muncul satu firqah di negeri kita ini yang menjadi fitnah sangat besar di negeri kita ini, ya, yang hampir di setiap kecamatan ada, ya, yang mengkafirkan sesama muslim, yang menganggap kita semua najis karena belum berbaiat, kita semua masih berada dalam kejahilian. Ya, tafsiran tokoh mereka terhadap hadis-hadis bayan. Ya, mereka lupa bahwa berapa banyak para sahabat yang tidak bayat kepada Abu Bakar, tidak bayat kepada Umar karena tempatnya jauh. Ya, jadi bayat bukan ritual salaman seperti itu, tidak. Ya, bayat adalah mengakui kepemimpinan. Justru mereka yang tidak berbayat, seandainya mereka tidak mengakui bahwa Presiden Indonesia itu adalah amir mereka, siapa kalau bukan Presiden Indonesia? Ya, lalu mereka membuat kepemimpinan sendiri, mereka membuat amir, mereka membuat khalifah sendiri. Justru ini bid'ah, justru ini kesesatan yang nyata. Akibat apa? Akibat menafsirkan sabda-sabda Nabi dengan tafsiran sendiri tanpa merujuk kepada satupun ulama. Ya, maka lihat para ulama, daripada langsung Bukhari, ya, mending Fathul Bari lebih aman karena ada penjelasan dari seorang ulama, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, nah, mereka lebih merasa aman merujuk kepada kitab-kitab syarah, atau mereka yang mensyarahkan kitab itu dengan modal ilmu yang mereka miliki. Ya, lihat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Apakah dalam Fathul Bari itu ucapan Ibnu Hajar itu sedikit saja? Kalau antum baca Fathul Bari, maka yang ada apa? Qala Al-Karmani, qala Ibnu Battah, qala Malik, qala Syafi'i. Itu yang ada di Ibnu Hajar, yang ada di Fathul Bari Ibnu Hajar. Ya, yang kultu saya berkata sedikit, ya, sangat sedikit. Ya, maka tidak boleh tidak wajib bagi kita mengikuti ulama kita, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sekali-kali berijtihad, karena tidak berhak bagi kita, belum berhak bagi kita untuk berijtihad. Yes. Nah ini wa'id yang keempat, la budda linnasi min alimin yasutuhum bikitabillahi wa sunnati rasulih. Tidak boleh tidak bahwa kaum muslimin itu mesti ada yang mengasuh, seorang alim yang selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kitab dan as-sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman kita masing-masing. Ya, nah, berdasarkan inilah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah ini dipulangkan urusan kaum muslimin kepada si alim tersebut. Ya, ucapan si alim itu dipegangi, tapi tetap berdasarkan Al-Quran dan sunnah, bukan berdasarkan ucapan si alim itu. Maka sekali waktu si alim ini mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan sebuah ayat, yang jelas-jelas bertentangan dengan sebuah hadis, tentu ditolak, tentu kita tolak. Ya, nah ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada seseorang tidak mutlak, tidak seperti ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, assalamu qablal kalam, salam dulu baru kalam. Maka orang yang berbicara dulu baru ngasih salam, maka ini salah. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu silakan mau bicara. Ya. Kadang sering kita jumpai orang berpidato, saudara-saudara, bapak ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bicara bapak ibu saudara sekalian. Jadi salam dulu. Yang pertama kali kita ucapkan adalah salam. Ada salam sudah kita pelajari adalah yang datang memberikan salam kepada orang yang didatangi, yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, ya, yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan. Tentu ini kalau memungkinkan, naik kuda jalan assalamualaikum, naik sepeda terhadap yang jalan assalamualaikum, ya, naik motor barangkali pelan-pelan, ya, sempat pesawat yang nggak mungkin, ya. Naik kereta kan nggak mungkin, ya, nggak usah paksa, bu assalamualaikum nggak usah dipaksa, ya, yang kira-kira kita sanggup, ya, kita berkendaraan kita kasih salam kepada orang yang sedang berjalan, ya, ya. Selanjutnya, jawazu istihlakir rajul min ghairi tuhmah. Bolehnya istihlak, ya, menanya lagi kepada seseorang seperti ucapan ini, karena Allah, ya, karena Allah, ya. Padahal sudah dikatakan, aku mencintai engkau, ya Mu'adz bin Jabal, karena Allah. Kan sudah jelas. Tapi Mu'adz masih bertanya, karena Allah? Iya, karena Allah. Belum puas satu kali, diulang lagi, karena Allah? Dijawab, iya, karena Allah. Ini bukan berarti tidak percaya, ini bukan berarti kurang yakin, tetapi memang dibolehkan, disunahkan seperti ini. Ya. Yeah. Kemudian bayanun azimun li fadlil mahabbati billah, keterangan yang azim, keterangan yang besar tentang keutamaan cinta karena Allah. Maka jangan dianggap sepele cinta karena Allah. Ini keutamaannya besar, karena tentu tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang. Biasanya dia sudah mempunyai kebaikan, makanya dia cinta kepada Syekh Al-Albani. Dia cinta kepada Syekh Ibnu Baz karena dia sudah punya kebaikan. Orang ahli maksiat tidak tahu apa-apa tentang Syekh Al-Albani, lalu dia tiba-tiba cinta kepada Syekh Al-Albani, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa dia cinta kepada Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah, Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab? Karena ada sesuatu kebaikan pada dirinya. Gitu ya. Dia sudah belajar sunnah dulu. Dia sudah mempelajari bagaimana biografinya Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Baz. Berarti dia punya keutamaan, punya ilmu. Maka tumbuh rasa cinta dalam dirinya terhadap para ulama itu. Kita cinta kepada Imam Bukhari, cinta kepada Imam Muslim, cinta kepada para tabi'in, para sahabat. Setelah kita mempelajari siapa sahabat itu, siapa para tabi'in itu, begitu. Ya. Nah, maka ketika ada rasa cinta itu, berarti ini adalah nikmat yang sangat. Yang terakhir, min samaril mahabbati fillah at-tazawuru wat-tabadulu wat-tafaqul. Di antara buah cinta karena Allah, jadi ada buahnya, ada hasilnya. Cinta kepada Allah membuahkan hasil. Apa hasilnya? At-tazawur, saling mengunjungi. Ya, maka salah satu bukti cinta saling mengunjungi. Tidak ada maksud, tidak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang kita tuju, tapi sekedar rasa cinta. Kita kangen kepada saudara kita, ya, karena cinta kepada Allah ini bagian dari keutamaan. Ya, maka di antara sunnahnya kita menerima tamu saudara kita adalah tidak bertanya ada urusan apa. Ya, jangan. Lihat para sahabat ketika didatangi Nabi, ketika didatangi Abu Bakar, ada seorang ansar didatangi oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Malam-malam semuanya lapar semua. Ya. Jadi Nabi keluar ketemu dengan Abu Hurairah malam-malam. Wahai Abu Hurairah, kenapa malam-malam begini keluar? Dijawab, lapar. Siapa tahu di luar ada makan. Kata Rasul, sama. Aku keluar karena lapar. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, sama. Ya, ini adalah di awal-awal hijrah, di awal-awal ketika kaum muslimin belum memenangkan peperangan dengan orang-orang kufar. Nah, lalu datanglah ke seorang ansar. Ya, orang ansar begitu malam-malam melihat Nabi Abu Bakar, tidak kaget lalu bertanya, ya, ada keperluan apa gerangan? Tidak. Ya, tapi dia mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada orang yang tamunya lebih mulia daripada aku malam ini. Merasa senang, merasa bangga. Ya, tidak ada orang yang mempunyai tamu yang lebih mulia daripada aku. Membanggakan dirinya didatangi oleh Rasul, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Ya, nah, lalu segera dipetikkan rutab kurma yang masih muda. Ya, sementara Rasul, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah makan kurma muda itu, dia menyembelih anak kambing, kambing yang masih muda. Ya, tentu ini lebih empuk, lebih enak. Ya, lalu dimasak dan disuguhkan. Ya, dan Nabi mengatakan setelah makan itu, wallahi tadi kita keluar dari rumah kita masing-masing lapar. Sekarang tanpa usaha apapun, tanpa kerja, kita mendapatkan nikmat yang begini besar. Demi Allah, ini semua akan ditanya. Ya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu akan ditanya semua nikmat. Akan ditanya. Ya, apakah tanya ini bagian dari hisab? Tidak. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka ada pertanyaan. karena seluruh hadis harus dikumpulkan. Ada 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Sementara ada ayat tsummalatus aluna yauma idzin 'anil na'im, dan sabda Nabi tadi bahwa nikmat yang kita terima ini pasti akan ditanya. Ya, maka pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan yang memang bisa dijawab. Ya, bukan kita. Berbeda dengan kita. Ya. Dan hisab ada dua. Ada yang ditampakkan saja, ada yang memang ditanya, bukan pertanyaan seperti yang pertama tadi. Ya. Nah, orang Ansar tadi tidak bertanya ada keperluan apa. Maka sunnah bagi kita ketika kita dikunjungi oleh saudara kita, jangan bertanya ada keperluan apa. Sebab datang bertamu tanpa keperluan ini sunnah. Ini sunnah. Jangan seperti orang-orang hari ini yang sibuk dengan urusan dunia, maka tidak pernah datang kalau tidak ada keperluan. Kalau enggak ada perlu enggak datang. Ya. Banyak duit, banyak uang, sudah punya kerjaan, enggak datang. Ya. Ntar begitu nganggur, datang lagi nih. Ya. Asal dia datang nih ada perlu nih. Nah, jangan sampai kita di apa ponis orang seperti itu. Ya. Maka datanglah ketika kita enggak punya perlu. Enggak punya hajat, datang. Ya, betul-betul dia orang sesama muslim atas dasar cinta karena Allah. Jangan datang kalau ada perlu saja. Gitu ya. Apalagi saudara yang ada hubungan darah, ini harus lebih kita utama. Kemudian at-tabadu, saling membantu, ini di antara buahnya. Wat-takaful, saling menanggung. Saling menanggung, dia punya hutang, tidak bisa bayar, kita yang tanggung. Ya. Kan ada hiwalah, ada doman, ini bagian dari fikih. Ya. Dia punya hutang sama pulang, nggak bisa bayar. Kemudian kita bilang hutangnya saya yang tanggung. Engkau nggak usah tagih dia, tagih saya. Kalau saya punya harta, insya Allah saya bayar. Nah, ini bagian dari takaful, ya, bagian dari menanggung orang yang tidak mampu membayar hutang, walaupun kita hari itu belum punya uang, tetapi setidaknya akhir bulan kita ada gaji. Kalau dia kan tidak ada pengangguran misalnya, nah, kita ada gaji walaupun hari itu belum ada. Ini bagian dari kebaikan. Yes. Wa kulluha awasir tuwatiku ural mahabbati fillah, dan itu semua adalah unsur-unsur yang bisa mengikat ikatan cinta karena Allah. Karena cinta ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Ya. Beda cinta laki dengan perempuan, calon istri, ya. Itu melihat pertama tertarik mungkin cinta. Tetapi cinta sesama muslim tidak seperti itu. Ya. Begitu kenal pertama kali langsung cinta kan tidak. Kenal dulu, berilmu, tawadu, selalu menjalankan sunnah Nabi, tumbuh rasa cinta pada diri kita kepada dia. Gitu ya. Ah, dia suka membantu, dia suka menolong, tentu akan menumbuhkan rasa cinta. Gitu ya. Ah, maka sebaliknya, tidak mau nanggung, tidak mau bantu, tidak mau mengunjungi, maka ini bisa mengendorkan ikatan cinta, ya, tidak kuat lagi, kendor. Ya, karena itu sunnah bagi kita untuk menguatkan rasa cinta ini dengan cara saling membantu, saling mengunjungi, saling menanggung. Ya, ya, masuk waktu isya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam.